Sambil lirik angin sing dadi saksi anggon pengenteni ati sing tak kangeni. Dan dengan ku ketika suwe sing tak rasakno opo ora rumangsa sliramu sing ning kono.